بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Kama akrojaka. Gini gue. Kaya oleh ngetokno sapa Allah ka ing sira. Kama akroja, kaya oleh ngetokno ka ing sira sapa Rabbuka sapa pangeran sira. Oleh ngetokno mimbai tiga saking omah sira Muhammad. Ngetokno bil haqqi kelawan barang sing hak, kelawan utawa demi barang sing hak. Utawi dawuh bil haqi muta'alliqun wa ta'alluq bi akhroja kelan dawuh akhroja. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqan anta temene kelompok sekelompok minal mu'minina saing pira-pira mukmin iku lakarihun yaktene ora seneng kabeh utawa ora cocok kabeh. Utawa menentang kabeh al-khuruja ing metu, metu perang. Wal jumlah tu te jumlah iku halum dadi hal min kafi akhroja ka saking kafi akhroja ka. Wa kama uti dawa kama iku khobar mutada ini jadi khobar mutada mahlufin kang jen suang ayah dihil halu tegesi utawi ikilah peristiwa fi karo hatihim ing dalam gedinya sohabat laha maring ikilah masalah wanimah masalah an'am iku mislu ikhrojika iku sepadane metuni siro Muhammad fi hali karo hatihim ing dalam tingkah gedinya sohabat. Toh wakat karena halnya teman-teman ono pokuri tu khairan dua api lahum kecil para sahabat. Faka dari kamu kau ikut kayak mengkono mengkono ikilah kurus dil tidak. Aidan kuan man. Wadali kau tem mengkono mengkono kisah, tem mengkono mengkono peristiwa, peristiwa perang Badar ni pasin. Iku ngene. Anak Abu Sufyan saat ini Abu Sufyan. Abu Sufyan zaman kafir. Abi Sofyan zaman kafir, zaman presiden Mekah sesi kafir. Kodima itu teko sopa Abi Sofyan. Teko bi airin kelawan siji kafilah. Kafilah dagang. Ernu kafilah dagang. Di rombongan dagang. Minasami sangke negara Sak. Ya, saat ini Syria, Palestina, Lusam. Fakar ucah mengkometu sopa an-Nabi kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabulan berapa sahabat Nabi. Liah namuha supaya nampo gonimah. Supaya melakukan gonimah sopa Nabi ha'ing airin minasam. Falimat mongko ngerti sapa Quraisy lan sapa wong Quraisy. Fakoro jamu kok metu sapa Abu Jahlim sapa Abu Jahal wa muka tiru Makkah lan bola tentarane wong Makkah. Liya dubbu. Iki makna li lam tanon ki ben no boten salah paham. Liya dubbu supaya mbela supaya mbentengi utawa mbela sapa Abu Sufyan wa muka tiru Makkah. Anha saking ikilah irin minasak. Iku lho bali iki. Fakoro jamu kometu sapa Abu Jalim sapa Abu Jalim muka tilu Makkah dalan pira-pira tentarane wong Mekah liya jubu supaya bentengi supaya bela sapa Abu Jalim muka tilu Mekah hak saking irin minasam kafilan. Lawagum utawi ikilah Abu Jalim muka tilu Mekah pasukan resmi pasukan pasukan militer iku an-nasiru sing diarani an-nasir. Wa khodalan pemandang sapa Abu Sufyan sapa Abu Sufyan bil airi kelawan ir lan kafilah dagang. Tumandang utawa ngambil jalan tori ke sahil ing dalan laut utawa dalan pesisir utawa dalan napa pantai. Fanajat mongko selamat sapa Abi Sufyan ma'al ir utawa fanajat mongko selamat apa ir. Fakila mongko den dawono li Abi Jahlim ke Abi Jahlir cik balyo sira. Fa'aba mongko moh sapa Abu Jahal. Wasara lan menuju sapa Abu Jahal ila Badrin maring kawasan Badar. Malah wis kadung metu niat perang iku di perang ya Rabi Jal. Fasar wa ra mung kok ngajak musyawarah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabu ing grogro sahabat Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi dawuh ngaten, inna wa wa adan iftata ifatan. Inna wa sak temne Allah wa adan iki jadi sapa Allah ning ingsun iftata ifatan ing salah siji ne dua kelompok. Fawafakuhu mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi. Fawafaku mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi ala qitalin nafir ing atase merangi an-nafir. Nafiru berarti pasukan resmi Mekah. Ya tentara maksudnya pasukan resmi. Wa karihalan ora seneng sapa ba'dhum sebagiane sahabat dalika ing kon mongkon kita. Wa qalu lan padha matur sapa sahabat lam nasta'iddalahu. Ora persiapan kita lagu krono ikilah kita alih nafir. Kama kola ta'ala kau disini oleh dawu sopa Allah ta'ala yujadilu naka fil haqqi. Podo bantah sopa sahabat ka ing siro fil haqqi ing dalam kebenaran. Ayo kita lebih ing dalam masalah perang. Bada mata bayana tak usia itu jelas. Apa kita lagu zaro seperti apa kita lagu mengerti sahabat. Kaan nama Yusafu na ilal mauti. Koyok-koyok dunia para sahabat. Iku den kirim sopa sahabat dalam mauti maring kematian. Wahum halete para sahabat yang dulu nani ngali para sahabat ilahi maring kita. Iyanan kelawan terus terang. Fikaro hati ini dalam gedinya sahabat lagu maring ikilah kita. Waskulan ilinga sirah Muhammad isya idu nalikane janjeni kuming sirah kabeh sopa Allah Allah. Ihdad ta'ifata ini. Ing salah sisine kelompok lurus. Ail ira dikese ir awin nafir atau nafir. Ir wau ke kafilah dagang. Weling-weling ir nu kafilah dagang. Sing nafir nu pasukan tentara ni atau ya, pasukan perang. Gitu. Anahal saat demi datoh ifateni lakum ketui sirokabe. Watawat guna lang seneng sirokabe turi guna sing seneng sirokabe. Anahero dati syaukati. Saat temene sing saat duwe saat liani sing di kekuatan. Ail baksi sing duwe kekuatan wasilahi lan pedang. Waya utawi wairu dati syaukah sing gak di kekuatan pal iru jenge ir ini kafilah dagang iku takuno ono po wairu dati syaukah lakum kesuwi sira kabeh likil lati ada diha krono siti e wilangane dati syaukah dikilapit nafir wa likil lati ada diha wa udah diha nih lan peralatane wa udah diha lan piro-piro peralatane Wira dati syaukah. Dikhilau bin nafir. Hali berkitani an nafir. Ini ku pasukan tentara. Wairi dulan kersakna sopa Allah. Allah yukhika yang tongi ta'na sopa Allah. Al-haqqa yang barang hak. Yudhirohu tegesi mertelakna sopa Allah. Yang hak. Di kalimat ihi. Kelan kira-kira kalimat Allah. Asa dikotikan gisik. Di sudur Islam. Kelan perjalanan Islam. Wair to'alan muta sopa Allah. Saya biral kafirin. Yang antai-antai. Yang tahu nopo. Entai sak. Akar-akar ini. Lan ngentekno sapa wa ing pungkasane wong kafir akhir kesentek nganti sak pungkasane wong kafir. Dili istisali kelawan ngentekno total. Pak amara mongko ngutus sapa wa kum ing sira kabeh digitali nafir kelan mateni an-nafir. Pun kula terangno iki masalah sejarah. Wae wal hasil niku geografis Mekah dengan Madinah itu kira-kira 400 kilo. Nggih, sinate-nate haji. Kalau gada petanya, kaya Mekah Medina itu kalau sekarang sekitar 400 nawa, 400 kilo. Bener 400 kilo? 485, kaya 400-an kilo. Kisarannya 400-an nawa kilo. Itu dulu, karena Abu Sufyan masih kafir dan Presiden Mekah itu melakukan perdagangan sampai Uti Sah. Ketika pulang dari Sah, niru ngono tenan kok nak salah iki mari ini termasuk yang dipakai orang barat nuduh Islam. Abu Sufyan itu sebagai presiden Mekah niku mati-matian dalam melawan Nabi. Baik secara militer, secara ekonomi maupun secara kultural. Niru ngono tenan salah paham karena selama ini barat itu nuduh bahwa Islam mensyariatkan perang, bahkan mensyariatkan perampokan. Posisi Abu Sufyan dalam presiden Mekah, eling-eling presiden Mekah. Dia presiden Mekah, dia secara kultural ya dinasti yang dihormati, secara ekonomi dia saudagar kaya. Sehingga lintas negara itu sanggih Mekah nggak dibudi-budi. Alhasil kekuatan ekonominya Abu Sufyan kemudian benar-benar menjadi energi bagi tentara-tentara Mekah untuk menumpas Islam. Eling-eling. Kekuatan ekonominya Abu Sufyan benar-benar jadi energi tentara Mekah untuk numpas sinten kanjeng Nabi. Sebab itu Nabi berkehendak aset-aset ekonomi Abu Sufyan itu harus dimusnahkan. Termasuk mumpung Abu Sufyan mau melintas kawasan Medina. Nggih, itu. Sehingga karena Abu Sufyan posisinya dagang, nih, dia hanya membawa kafilah dagang, ini rombongan dagang, ini rombongan. Lah niku cara bahasa Arab jenenge al-ir, nggih, kabilah dagang sing bareng Abi Sufyan jenenge napa? Al-ir. Semenjak dulu mulai zaman Asyura enak cara kono mari Asyura enak. Iku anggere wong sugih, iku dilindungi negara. Mergo nak wong nara tu mati negara ora pati rugi. Mergo pajeke sithik malah ngentekno BLT, paham. Tapi nak sing mati ku wong sugih, iku ora income ke negara kan banyak. Mergo pajaknya juga tinggi. Nah, dalam tembak ya, ke. Wong melarat itu mesti ngel-ngel wong. Amin, bro. Protes. Sebab itu kebijakannya Abi Sufyan. Dia sebagai kepala negara. Saat terancam oleh kafir, oleh Muhammad, ya, cara mereka Muhammad. Itu dua intelijen, dasar. Cara bahasa kuno, dasar atau jasad. Itu intelijen. Saat Nabi menghendaki mau menghadang Abi Sufyan yang hanya dengan kafilah dagang tidak bersenjata. Itu informasi cepat sampai Mekah. Akhirnya Abu Jahal betul 1000 pasukan militer semiarnya dengan peralatan yang canggih, dengan peralatan militer ngawal sinten Abi Sufyan. Abi Sufyan sebagai orang yang menguasai peta, niku sebetulnya terus lewat nenggene Sahil al-Bahri, lewat nenggene pantai. Itu selamat sebetulnya. Saat selamat Abi Sufyan langsung Abu Jahal langsung informasi bahwa kafilah dagang telah. Dasar Abu Jahal, musadung metu gue peralatan perang, gue pasukan perang. Sajane tujuan awal kan melindungi kafilah napa? Abi Sufyan. Wes sadung metu ya menisan. Ora mulai gak apa-apa wong Abi Sufyan selamat. Kok sadung metu perang bisa. Awalian saiki gentenan Kanjeng Nabi sak balane sing grogi. Mau to abad PD mergo mok trimo nglawan kafilah napa. Saiki diwure tugase gak nglawan kafilah dagang tapi nglawan tentara bener. Bener. Oh, sahabat ya, sahabat itu gedo-gedo di sini. Sahabat imannya yang pas-pasan itu pirang, pirang-pirang. Melainkan pangeran nak kadang sahabat jadi nyak wa inna farikum minal mu'minina laka rihun yujadilu nakan apa? Filhak. Harus apa do protes ya Rasulullah, kita ini hanya punya persiapan ngelawan kafilah dagang ngono. Kok bodoh pasukan tentara? Tentara. Wah ini ya buatan rasional ya, nggak realistis kan apa? Nggak rasional. Ini disebut wa inna farikum minal mu'minina laka rihun yujadilu nakan apa? Ini tidak rasional. Dari awal kita mau perang hanya melawan kafilah dagang, mau ngadepi tentara bener. Terus mau jumlahnya lebih banyak, peralatannya lebih canggih. Akhirnya separuh sahabat lebih pun tentang Kanjeng Nabi. Sing dukung ya sahabat langganan, sing papan atas ya Abu Bakar, Umar. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan, saya Nabi nak pun metu mau kongai kan. Lah rujan nawale wakti, gue ramel perang lah, aku pe perang dhewean. Ya gue ramel bantu aku lah, aku pe perang nawa. Akhirnya Sayyidina Umar nangis, Abu Bakar nangis terus. Ya juga ya Rasulullah perang saja, kami mau ikut kamu. Setelah Abu Bakar mau ikut, Umar mau ikut, kemudian wakil dari Ansor belum ada. Ya wakil hanya Ansor, dan Nabi dulu terus sahabat Ansor. Sesuai sahabat Ansor ini. Ya Rasulullah, karena kearotan, apa yang engkau kehendaki dari kita? Jenengan kok ningali kita terus? Maksud jenengan? Terus wonten sahabat Ansor kados Sa'ad bin Ubadah terus usul. Ya Rasulullah, kami-kami sahabat tidak akan bermental cemen kayak yang dilakukan Bani Israel. Ketika mengatakan sama Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna haruna napa? Walakin ishab anta fa inna ma'aku ma'amu qadilun. Walakin ishab anta fa inna ma'aku ma'amu qadilun. Kita-kita ini tidak akan cemen, tidak akan bermental licik. Seperti yang dikatakan Bani Nabi Israel. Ketika nyuruh Musa, saya ingin apain perang, perang juga ada pengeran. Jadi di pengeran kondang. Bukan pengeran, di pengeran kondang, perang-perang di. Inna hauna apa? Itu nak tak lugu-lugu nengok nak bermenang aku kandang nak bermenang nengok kandang. Akhirnya sahabat Ansor putusnya ikut perang. Ya walaki dihab anta inna ma'akuma nengok mukotil. Kita akan bantu ikut perang. Nah, sahabat-sahabat yang ragu terhadap teori taktis, yaitu kalau pasukannya tidak banding, jumlahnya tidak banding, sing dimaksud wa inna syari kominal mu'min dan apa? Lah dari yudhya jiluna kan apa? Silham. Lah Tuhan punya rencana tersendiri. Pasukan Islam yang sekitar 300 di negara-negara kisarannya 300 itu nak menang di kafilah dagang itu rak pengirang gak kita hitam rak ya wajar wong pasukan perang, musuh pasukan dagang rak pengirang gak kita hitam lana iki telah ngatus wong pas-pasan musuh pasukan beneran sing luya ke 1000 lebih rak kita hebat mulanya dari pengirang watawat duna anna ghera dhati syawakati tampunul aku. Mesti wae kowe perang seneng ambek sing ora kuat. Tapi nek kowe menang ambek sing ora kuat, ora ngetokno ayat-ayate pangeran. Mulane jare pangeran wa yuridu wa ayu hikul hakko dikalimati. Pangeran ate ngetokno kedijayaan. Carane kowe didu ambek sing luwih kuat. Lah nek didu ambek sing ora luwih kuat menang akeh tunggal. Nek nek dadi kiai dadi tokoh, nek dadi musuh sing keren. Mulane kula seneng iki do musuh Gus Dur, mergo wong hebat diusi dari musuhnya. Mulane kan dari musuh ya SPJ Gus Dur Megawati. Mergo wong diukur hebat nak musuhe hebat. Dene musuh kok tangko Karmen Karlan. Eh udah iki ya dirasani Karmen Karlan wis sumpek. Padahal wong hebat diukur ken napa? Musuhe. Nak musuhe hebat ya menang napa? Hebat. Iku sing disebut watawat duna anda daerah dari sawakati takun laku. Nak mental para sahabat karepem ya perang ambek sing ora kuat. Anda daerah dari. Tapi pangeran ngertakno liya. Ngene iku tujuane pangeran ngetokno kedigayane pangeran. Ngetokno ayat-ayat pangeran iki dimaksud wa yuri duwa ayu hikal hak. Tenang. Akhire gelem ra gelem sahabat mutusno perang. Lawis dadi sunnahe pangeran. Angger barang iku apik terus maslahat, mesti cobane iku berat. Barang diputusno perang delalah. Keadaan tanah itu tidak memungkinkan secara strategi perang. Jadi diliwati wangnya, pokoknya enggak ideal. Sementara posisi wong kafir ideal. Dari segi geografis posisi wong kafir ideal, posisi wong Islam mboten apa? Ideal. Karena kebetulan Biru Badr itu dekat pasukan wong kafir. Wong kafir gampang untuk minuman, air minum. Posisinya sahabat lalah atur ke air nopo. Wis sempat lagi sih. Wah, ada sahabat itu pusing. Wis kere sithik ngombe ra. Oh, pangeran yo lucu. Pangeran iku pancen polane agama sing lahirno wong jaran. Mergo agama kadang ra masuk akal. Wis kere ra ono banyu. Lalah sahabat kuwi pancen sulen dadi kiai wae. Uwes kere ora jelas musuhe berat kok sampe do ngantuk. Turu wae. Kadine piye tenan yo? Piye malah do ngantuk. Jebule malah tok wahyu iki wasi kumuno asa amanatam. Ya pangeran aneh. Uwes keadaan wedi ora rasional ra banding marah dikene nikmat mok trimo kan. Eh pangeran iki gawe hitung-hitungan kok niku disebut iki wasi kumuno asa amanatam. Allah ngrungkepi kowe, ngenteki nikmat kowe sing rupane ngantuk. Nuat napa? Amanah taminggu ben kowe ngrasa aman. Muga wong ngantuk wong turu iku ya ya ora mesti jenenge ngantuk, Mbak. Mulane wong nak mlarat iku seneng turu. Mergo ora wani rapati wani, delok urip rapati napa? Wah. Oh, kalau zaman modern ni, agar kau jauh kurang duit situ, agar tak juga melek apa lagi tu. Mereka melek butuh biaya. Jadi turu ya rahmat. Guna apa? Melihat ketidakjelasan termasuk antisipasi ni, agen apa? Turu. Ini secara kuno. Wah, pangeran us musuhnya raban, tapi diparingi rahmat itu apa? Turu. Isi dimaksud izilhosi kumuno ada amanatam. Bareng turu delalah sama pangeran yo ono nang. Delah junub. Wes kere lo junub. Wis junub tenan. Wah, akhire bareng junub lha iki tersetan duwe alasan. Delok lah. Ning atine para sahabat dididik. Delok lah nak Muhammad iki wong kafir dekat air, posisine seger, apa-apa mudah. Wong Islam wis kere dik ju. Iku ra ono liya kecuali bukti pangeran gak mihak Muhammad. Nggih. Yeah. Pangeran ra mihak Muhammad. Ku mulai ono wasa itu. Nggih. Yeah. Mulai ono wasa itu. Delok le Muhammad iku. Wis kere ora duwe apa-apa, malah saiki do napa? Ju. Warang tangi turu wis ra ono banyu kesulitan grogi cek napa? Ju. So apa cara umumnya wong soleh nak dungo nak ora suci gak be? Gak bedi. Be tawasul juga. Tawasul. Jadi sejarah. Mulai dari kabeh kiai mesti ana teori sing ora masuk akal. Wong turu kok amanatam nih. Akhirnya tenang. Akhirnya be pangeran mata ujian ini berlalu lagi wayunas jilo alikum minas sama imaal liutoh hirokum. Malahnya terusannya liutoh hirokum bi wayus diba antu merisat dan supaya air ini menghilangkan kekotoran setan. Jadi setan mulai ridu delok lan asem. Ere radiban wicetu. Iku bukti pangeran kami dari setan. Sahabat mulai oleh. Akhirnya lagi ono banyu terus sahabat iso agut, iso tawasul, iso donga, iso salat. Lagi pede meneh. Iku nunjukno bahwa teori agama itu tidak sama dengan teori rasional. Wong turu kok dihitung. Tapi setelah masa lalu ini berlalu, itu orang pakar-pakar medis bisa ngitung. Wong wedi nak iso turu malah rawan jantungnya coplok. Jadi wong kiri atau iso ngantuk, nak melek terus malah darah tinggi, jantungan malah ra kelar bro. Atau turu telmi sidik-sidik ra masalah, sing penting ora penyakitnya ora tok endi. Karena orang dalam tertekan nak iso turu itu rawan jantung, rawan macam-macam, atau iso napa? Sipun turu ya bagian dari gak realistis ngadepi masalah terus ditinggal. Ayo wae repot. Dimelai ya ora iso nyelesaikno masalah wong duwe ra duwe. Rawan nambahi masalah nambah penyakit. Atau ditinggal napa? Iku sing disebut pangeran idhiyasi kumun nu'ata amaratam. Justru karena ngantuk itu menjadi rasa aman. Akhirnya terus terjadi perang badan. Perang Badar sebagai tonggak sejarah dalam Islam. Malah ini ketikannya Nabi, orang-orang perang yang dilem Nabi kayak Perang Badar. Bahkan mantan-mantan sahabat Perang Badar, dari itu gendolah itu anggar diarani orang di Sipura Pengiran, Nabi itu terima. Innahu Syahidah Badr. Ini rumah benar. Banyak sahabat yang setelah Perang Badar ketok ke manusana ini. Misalnya salah dalam jual beli atau dalam konflik harta atau dalam apa saja. Itu ketika dihujat sahabat yang lain. Ya, ketika dihujat sahabat yang lain. Mesti Nabi jatuh sebuti. Jangan hujat. Innahu syahidana wa. Itu jangan hujat. Dia itu syahidah. Karena perang tersulit dalam sejarah. Ya, uang persiapannya mau dimonggo mapak kafilah. Persiapan perangnya kagu ngadepi kafilah dagang. Gitu, tentara bener. Bener. Sebab itu dalam tradisi-tradisi keulamaan sedunia itu tidak ada tawasul pakai perang Uhud atau perang Bani Mustalik apa saja. Semua tawasul mesti di ahli Badriyah. Semua tawasul sampai ada solawat nopo Badriyah. Ya kalau tawasul tawasul Nabi Bismillah Biladi Rasulillah terus di ahli Badriyah nopo. Ya semuanya mesti di ahli Badriyah. Karena tonggak kemajuan Islam itu dimulai dari perang Badriyah. Kenapa dimulai dari perang Badar itu satu-satunya perang sing wong Islam berhasil mateni dedekote wong kafir. Yen niku teng perang Badar Abu Jahal berhasil dibunuh. Matine Abu Jahal niku rungokno nggih. Matine Abu Jahal itu bukan sekedar matine seorang tokoh kafir mboten. Lebih dari itu. Matine Abu Jahal sampean kudu roh. Abu Jahal jenenge Abu Hakam. Bapak dari segala kebajikan. Jadi Abu Jahal jenenge Abu Hatam. Bapak dari segala kebenaran, kebajikan. Mane kabeh keputusan teng kafir Quraisy itu keputusan tertinggi itu teng sinten Abu Jahal. Lah wong Islam gedhe nglakoni Abu Jahal. Atau wong kafir jenenge Abu Hatam. Saking bijaknya Abu Jahal, setiap keputusan lewat dia, itu sing disebut ning ruang parlemen teng Mekah niku riyen wonten Darun Nadwa. satu ruangan yang khusus gue musyawarah para tokoh-tokoh apa? Quraisy. Dan itu pemimpin tertinggi ini sinten Abu? Ya, selo ane Abdul Hakam. Nggih. Niku rumakna. Abdul Hakam niku sangat religius. Bedino nu teng Ka'bah salat. Nggih salat ala dia tapi salat teng Ka'bah. Teng Ka'bah. Lha niku rumakna ta. Penggaweane nu tawasul teng Ka'bah. Bahkan dia adalah orang sing rawat kiswah Ka'bah. Lalu yang paling ngeri Abu Jahal ini rumahnya tenang Abdul Hakam ini tiap dia di Ka'bah apalagi kalau mau ngadepi perang niku ya ta'allah ku bi'astaril Ka'bah nyekeli kiswah nopo Ka'bah terus orang tak ini nganggu sumpah pocok Allahumma fa'ayuna akto alirrohim fa'asin hulhudat ya Allah besok saya perang sama Muhammad dan hingga saat ini saya tidak tahu yang benar saya atau dia. Ya Allah, siapa yang salah? Jenengan beri kekalahan kematian. Jadi dia pakai ukurannya sendiri dan disaksikan para sahabat, para teman-temannya dia. Besok dia bilang ke pasukan-pasukannya, besok itu ukuran kebenaran. Nah aku menang berarti Muhammad salah. Nah aku kalah berarti Muhammad benar. Dan itu dia dungo diastaril kak. Sampai jangan nyira loh, kalau dungo penggalan uang Islam tuh uang jadi dia seneng dungo. Dia mesti ngeloni Ka'bah, mulai bisa berdungo seneng parak nopo. Ka'bah. Ini sing sebut wa ikalu wa umma ingkana hada wal hakka min indika fa amtir alina hijarata minat sama alitina bi adabin. Ya Allah, saya atau Muhammad yang layak disiksa. Jika dia yang benar, maka besok engkau siksa. Jika saya yang salah, maka besok saya siksa. Delalah barang perang Badar Abu Jahal mati tim. Akhirnya mulai wong-wonge Abu Jahal itu mulai napa? Lah nak bener sumpah terape Abu Jahal iki bener dadi Abu Jahal sing jadi orang kita dia mati secara strategi kebenaran. Mergo dekne gak ukuran kebenaran sing tetok kalah berarti kak salah. Sing gak ukuran dekne iki. Paham ya? Kula baleni. Jadi Abu Jahal kodoh yang bala-bala ini anggar sesok ikut yang kalah, berarti yang salah. Buar Abu Jahal mati tenang kaca-kaca ini loh, berarti Abu Jahal itu salah. Mengapa ini? Ya salah itu, ini tidak ukuran. Mulai itu benih-benih Islam yang kaca-kaca ini usah kek. Wah, namanya yang benar Islam, yang benar Muhammad. Itu yang dimaksud, intas tafrihu faqo dija'akumul fatah. Intas tasihku, lamun kowe takok kebenaran sira kabeh. Endi sing bener? Jika kamu tanya, siapa yang benar? Fakoh dija'akumul fatah. Sekarang wis ketok sing bener sapa? Rupa-rupane Nabi Muhammad. Mergo Abu Jahal gawe ukuran kebenaran di sing kalah. Sing kalah. Jadi salah iki ukuran dhewe. Dia tuh religius sekali, dongane diastarin Ka'bah. Juga lagi kiai ya, kesaktian. Angin sing kalah ya sing dongane ngobrol kan. Paham ya? Salah dibuise pagi santai, hampir sing kalah berarti hitungannya ngobrol. Salam di keyakinan ngono, bareng kalah tenang kan kowe ketok hitungannya napa? Ngobrol. Akhirnya perang Badar dianggap tonggak dalam Islam, sebab itu dikenang di ahli Badri ya Allah, di ahli Badri napa? Ya. Itu beda dengan perang Uhud, perang Ghazil Usroh, perang Khandaq. Meskipun perang ini orang Islam kalah di Uhud, tapi orang Islam itu tidak mengalami dramatis kayak yang dialami di perang napa? Artinya orang Islam ya siaga perang, orang kafir siaga perang. Jadi normal. Tapi kalau sudah perang Badar, sahabat melaku-melaku, orang yang perang, itu pasukan. Itu butuh iman. Orang yang perang, itu pasukan. Mulai lagi, sahabat sering bantah Nabi. Sampai yujadilunakan apa? Yujadilun bantah. Cara Jawa apa? Padahal tidak ada dalam tradisi sahabat bantah ini. Kan? Aku saking ora masuk akal. Mulane dari sahabat, wah nak perang model ngeten ya ka anama yusaku nek ilal mauti, padha karo kirim batang ana Nabi ini padha karo kirim mati. Wah iki ora perang, ana perang padha siap ya 50-50, nak niki yo setor yo. Ya Allah, mulane dari sahabat ka anama yusaku nek no. Wah nak niki boten perang. Nah niki setor apa? Setor yo apa ora banding. Sampai tangkapnya dua elah, nah ini orang perang, ini setar nopo. Ya Allah, ini silai Quran, yudha silu naka fil haqi, ba'adamah, tabayana ka annama yusafuna napa koyo-koyo dikirim ning kematian ora batin ora. Nah, pangeran duwe napa perjanjian teng ngipine Nabi lan pangeran nak ngiki ngipi kan enggak persis. Makanya butuh takdir. Dari Nabi, Nabi kan para pangeran santai. Ketika sahabat takut, ya Rasulullah, buat jenengan konsultasi malih mbak pangeran. Namun apa salah tafsir, atau salah intro. Dari kanjeng Nabi ya tenang ya, ini Nabi. Ya pokoknya aku ngipi untuk wahyu, nak kue gue apa ngadepi salah sisi ini dua kelompok. Karena kode-kode salah sisi milih yang kafilah maupun ya Rasulullah. Milih yang kelompoknya itu Nabi. Orang dari ini yang kuat. Ya yang kuat artinya patukannya Abu. Wakil ya ini kuat. Bareng so kabar do meneng kabeh. Pertama sing setuju ini Abu Bakar di rumah. Sahabat Ansor rungono perwakilan setuju. Mane Nabi amben go sahabat Muhajirin nak terwakili kalian sinten Abu Bakar Umar. Ya kelompok sinten Muhajirin. Keng kelompok Ansor rungono sing wakmadili setuju. Nah, kan Nabi mengingati ya, seri sahabat langsung. Apa kita yang kau maksud ya Rasulullah Muhammad? Iya. Mohon derek mohon perang. Kita tidak akan kayak pengecut, kayak Bani. Akhirnya, Nabi sumeneng banget. Maka sahabat Muhajirin Ansor memberi support, memberi dukungan, derek apa perang? Barang ada perang, yang dialami ngoten itu. Posisi ini tidak strategis. Bisa berkorban, turu ngowo-ngowo, kang turu suruh, sumpah wong ala disayal yang nonton itu selirang. Wah, akhirnya badan itu wonten udan. Mulane udan tenggene perang Badar disebut termasuk wali tiba angku merisat tertua Yusuf kita bihil ab. Jadi so sampean bayang no, Badar itu padang pasir. Orang no banyak. Sahabat itu kiri-kiri, rada sepatu bus. Bisa mbok bayang no, melaku ning gone pasir panas ora ana udan blas. Mlesat-mleset. Wis mlesat-mleset posisine ning wong kafir siaga satu sempurna, persiapane sempurna. Sebab itu butuh hujan kangge supaya diliwati ku gampang. Is disebut waisab bitabil ada. Ben dilamaane wong Islam saged lima. Kene sing disebut dadi udan teng mriki ku hikmahe kata siji go mandi junub. Nomor loro gue ngilangi risat setan, nomor telu waisab kita pihil akan gue menguatno binisau lima dan kita itu gak sejarah perang yang kemudian gak masuk akal sama sekali ternyata dimenangkan oleh umat Islam wis ngono dedeng kote wong kafir Abdul Hakam mate mate e Abu Jahal utawa Abdul Hakam menyisakan satu teori kebenaran yaitu bengine dekne ya ta'ala ku bi astaril kak dene donga nyekeli astaril Ka'bah kiswa Ka'bah ya Allah besok yang salah harus jenengan bunuh jadi sing mati berarti bukti tak jadi mari perkor delala Abu Jahal mah mate iku mulai wong-wong paling mamat mulai dinten mulane perang Badar perang paling dikenang dalam Islam. Ana kabeh ulama nang ngelem ahli Badar, semua ulama padha-padha sing percaya tawasul mesti milih di ahli Badri napa? Ya. Ana ono selawat Badri ono macam-macam sejarahnya itu pas. Sampai setelah itu banyak sahabat tak usah iku ya bento ya beli. Sahabat yo ono sing mantan preman macam-macam koyo Khalid bin Walid yo gendo mantan gendo yo mantan-mantan gendo ge ta. Tapi nak ora dari Badar Nabi menengae. Tapi nak orang sahabat gendo banyak sahabat dulu kayak siapa tu banyak yang dikecam sahabat lain karena perilaku sosialnya misalnya sengketa tanah, Yasmin dinding mesti ada masalah sosial. Itu ketika Nabi pernah ya Nabi itu diaturi salah satu sahabat yang terkenal nakal. Nabi rawuh, itu sahabat yang ya Rasulullah jangan datang. Dia itu begini begini begini. Ala inna husyida badrun. Fala Allah wa yaqulu fi haqqihim i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong iku masih gendol lah, iku sahidabat. Saya tahu betul, Allah ittola ala ahli Badri. Allah pernah muncul ala ahli Badri. Waqala ikmalu masih tumfatat ghafartu lakum. Hei wong-wong sing menangi perang Badar, wis sak enak mrapopo tak sepuro kabeh. Lho tenan pasti to. Ikmalu masih tumfatat ghafartu. Itu belum ada jaminan gitu dari Tuhan kecuali di ahli nopo Badri. Jadi Ali Badr yang baru kumpul bedik ni pirang. So apa yang bedik ni pirang ni pirang. Taman dulu asbab ini dulu kita popoi. Innal khatanati zibnat. Mas asbab ini dulu kurang ajar. So apa tu adul kormon yang terah, ya terah semai. Barang itu kui wahai. Wah penjero langkung saya. Barang itu jero dia. Langkung saya aksi ini bukan kormon ini. Lu kan dulu tentar semua tafsir teman-teman. Abotan percaya. Ya cara sampai ada rahasia, maksud sahabat beli ya, nak bisa jadi sahabat ya, semua ya khusus-khusus yang bisa beli, dia pirang? Pirang ya kalau santri yang bisa beli, dia apa? Pirang, pirang, jangan SMS rodo kalau yang bisa mau beli, dia pirang, pirang jadi kiai, di sana kakean tinggal, dan di rakatnya melaku wali toko jadi kiai gede ya kakean? Tinggal, gawane gede ya kita ini di sini, di kawin, tapi kan sebenarnya di kawin, ada proses parah. Ya SMS-an, caper, padahal diambung, padahal untuk jiru diambung. Lihat dasar sohabat, baru itu tersiksa. Iya, caranya itu nah, orang Nabi kan takut Nabi. Ya Rasulullah, kalau ngalami ngeten-ngeten-ngeten, sebuti. Sampai orang aja, final hasanat, yudhibnat. Ya hasanamu, yang buduh-buduh ake-akei. Itu bukti bahwa mereka juga manusia, ngalami. Termasuk maksiat bantah Nabi. Dalam sejarah tidak ada sahabat bantah Nabi, tapi sing bantah kira-kira nggak sedikit. Wa inna fariqam min al-mu'minina la karihun yujadiluna kan apa? Mulane teng ngaji iki sampean ngerti ya, bahwa semua sahabat adil, semua sahabat baik itu memang iya. Kita harus berkeyakinan demikian, tapi mereka juga manusia, punya proses-proses kemanusiaan yang wajar. Nah, tapi khusus sing Sahabat Badr itu Nabi mboten angsal. Mau pergi benar. Kali Nabi, orang yang saya dapat terus, akhirnya Nabi kerso, rawat dengan sahabat yang terkenal preman kerso. Ini wow. Jangan hujat dia, inna hujat dia apa? Itu diteruskan ketika periode Aisyah. Itu sama dengan benar pejar. Aisyah itu perang di Ali. Kan peristiwa wak asil jaman. Kubune Aisyah menghujat kubune Ali, kubune Ali menghujat Aisyah. Itu setiap kali ada hujatan kok nyerempet orang yang bisa digabat drone. Ini aku mesti Aisyah, mah, jangan teruskan. Kalau orang itu jangan, indah hujah, indah. Ali yang mana? Nah kelompoknya ngeyak kubu Aisyah kok yang melak perang? Badar, jangan hujat, indah hujah, indah. Mereka orang yang menangi perang Badar untuk jaminan, ik malu masih tum, takut lupa atau apa? Ini aku sore. Karena semua sejarah kegemerlapannya Islam yang kita rasakan sampai sekarang itu tonggaknya ke peristiwa perang apa? Ke satu-satunya perang sing ora sekedar itu mateni Abu Jahal tapi pertaruhan kebenaran. Kok sumpah kosong ngene? Pokoke anggere sing mati tenang berarti sing salah. Ora mesti dibedhi napa sumpah napa? Kosong. Nek salah dhewe Abu Jahal gawe sumpah napa? Kosong. Fa'ayuna akto alir rohim fa'akin hulgodat pokoknya sesok sing salah kudu jenan pateni ya Allah lungane tengkak dibule sing mata dek ini pejane wong Islam teng mriku paham ya nah, ini saya iwal hasil intine sahabat ngendikane Allah kon milih perang mbek kelompoke Abu mergo nak menang ngetokno ana campur tangane pangeran iki sing disebut wa ma romai ta iz romai tawalakin lawan apa malah nih bareng menang, sahabat GR, wong pasukan cilik kok menang be pasukan gede, pangeran sing gentenan rang, no. Falam tak dulu humbala gin nawuha kota lagu, bama romai tak idromai tawala gin nawuha nabo, kue kura menang perkara pasukan om pasukan cilik dapat dina, bama romai tak idromai tawala gin nawuha nabo, leung nabi ku, malah nih aku mau sih ada jaga kura balak balik mal. Nabi niku jupuk hason min turabin sak genggam kapan min turabin sak genggam lemah ditaburno ning ayunal kufar iku wong kafir pasukan Abu Jahal klinik ben kabeh kan gak mungkin sak genggam tanah kemudian nilipno wong kafir lan sahabat ini saya di perang Badar jare sahabat aku iman mbek Muhammad wis suwi tapi lagi gak ora malaikat mergo agrape mateni wong kafir niku urung pedange rum tok wong kafir udah wis jeblok. Lha niku tenan. Ah wong kafir klinik ben kabeh. Malah ni bareng sahabat ngerasa menang mbek ana Quran falam taqtuluhum walakin wa'anu. Falam taqtuluhum hakikate kowe ora iso materi wong kafir walakin wa'anu. Iku pangeran langsung sing mate. Wa ma romaita idromaita walakin wa'anu. Kowe ora iso barang wong kafir mbek lemah lemah sithik barang wong kafir mung pirang-pirang. Iku ya pangeran dhewe. Walhasil pengiran cara ngendikan ya tokno pengiran iku ora melok-melok blas. Cuma kowe tak eta ngapik tetep wani ngono. Pak, dadi menange iku ora iku andhes blas, mok diitung mergo wani. Iku sing disebut falam taqtuluhum walakin nawwarahu wa ta'ala ku. Wa ma romaita idromaita walakin nawwarum. Dadi diitung ngapike perkara wani tok. Pak. Nak menangi total iku campur tangane pengen. Paham ya? Mulanya dari sahabat-sahabat lagi ku, ini orang makhluk gaib, jadi malaikat ini lagi ku. Mulanya bariku ambil orang yang gendol, sinyak kancah-kancah ini. Jadi aku kok gendol, rasis pura pengeran. Nabi bela, orang aku ras dewe pengeran, yang Andi Badri, yang ini malu apa? Masih itu, pakai untuk fardu apa? Ini kurang termasuk jadi kiai rapati khusus, kurang ini PD. Pokoknya orang hadis, talibul ilmi, jalan sepura malaikat. Aku rati mau talibul ilmi, penyebar ilmu. Tidak, kita harus yakin. Faham ya? Terus ini sejarah. Sebab ini kesaksian sahabat tidak, saya tidak pernah memanggal orang kafir dalam perang Badar. Sebelumnya dipenggal, orang kafir wis mati bisik. Wis lilit ben kafir. Wis lilit mati namun, falam tabak tuluhum, walakin nabuhan apa? Kota lagu. Wama romai, tadi romai ta, walakin nabuhan apa? Waliu belial mu'mini, namin guna apa? Balaan hasanah. Dan dalam perang Badar itu ada ujian yang bagus. Di mana satu sami'na wa ato'na, satu komitmen sami'na wa ato'na kemudian berbuah manis. Meskipun sami'na wa ato'na padahal yang tidak rasional. Yang pasukan ora pasukan perang, kon ngadepi pasukan perang. Wis ngono bar ngantuk, tangi turu juluk, iso mbayangno. Mempersiapkan militer siaga satu, kabeh perang berju, tangi turu juluk, iso mbayangno. Iku kira-kira ngadepi titik kalah ngutang. Malah kon ngadepi patu. Wong tangi turu ora iso sampean bang, no. Tangi turu kecak kesik ju. Juno. Bariku kon per. Tapi gara-gara barokah samina napa? Waduh, akhire men. Nah, terus ndut ning pondok-pondok. Pokoke guru iku kontroversial wae. Pokoke samina. Jebule ra kontroversial ya. Waduh. Sak kontroversial ra mau kok manut talah. Kami dimaksud falam takdiru, walakin nawuha kota lagi. Wama romai tak isromai tak walakin nawuha nabo. Wahiri dua langkah tanah sopo awo awo iskayan tombuk tanah sopo alhakon barang. Yuziro untuk isim buk tanah sopo awo yang hakti kalimat ini. Wajak tu ada viral kaki. Liukit kau supaya ngeta ono hak sopo awo alhakon barang. Awo ingin memperlihatkan kalau barang hak tu ada. Giru barwane uang pasukan sidik. Kok iso ngalahno pasukan gede. Wis ngono ndak ada campur tangan sahabat. Iku mau sedurunge batok wong kafir mati sik. Iku nunjukno bahwa ada kekuatan di luar kekuatan sahabat, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatane Allah. Wa itilalan batalna sapa Allah wa yang hakot se ngilangno sapa al-batil ing barang batil al-batil ing barang batil iku frodi se barang kafir. Walau kari dan senajan to gedeng sapa musyrikuna biro prong sing dosa musyrikuna biro prong musyrik dari kan kono-kono kafir. Kabeh ini maksudnya yufiqal haqqa yufiqal tadi. Uskuru ini ngel siro. Istad tagitu nana ikan ini ya lu tulung siro. Rabbakum yang pengeran siro. Berhubung kere jumlah sisir andalan yang Islam jaluk tulung penge. Laku guna kese jaluk tulung siro minggu sange obo al-ghosa yang pertolongan binasi kelawan lulungi alih mengatasi kufar. Fakta jaba mongko nyembadani sapa wae laku maring sira kabeh. Oleh nyembadani anni sak temen ingsun apa bi anni ku mumidu ku bakal nulung sira kabeh. Mo ini nukung sing nulung sira kabeh. Bi al sen kelan sewu minal malaikat saking malaikat mudhifina kang tumpo-tumpo cara ki ku namane tumpo-tumpo. Maksude silih berganti datang mutatabi ina ke sini nuli kabeh. Yartifu teko sapa badhum badan. Maksude saling menyusul. Yartifu saring menyusul sapa badhum sebagian malaikat badan sebagian. Wajar jadi sopo Allah kan. Pengiran dikatakan oleh kreditur. Jadi pengiran itu seni. Wong kafir pasukannya akeh. Bareng sahabat ditulung, yo tak tulung tak kei pasukan sewu malaik. Bareng sahabat ditulungi sewu, gue seneng. Baru kaya seneng ditambahi tolongnya. berhubung senenge tenanan apik ditambahi 5000. Dadi ora langsung 5000 dikredit. Yo nang pangeran menen disendi. Wong wong ngantuk njaluk dituruti dijret-jret 1000, 3000 lagi pinten? 5000. Menen semai pangeran. Bareng bareng 1000 wa ada rugi ya. Jadi sapa-sapa ning sahabat biha kelawan 1000 malaikat awalan ing dalam kawitane. Cuma sorot salah tata apa? Alah, terus jadi 3000. Cuma kontatan mongko dulu jadi 5000. Kama fi al-imran wa kuri'a bi alafin ka'afusin jamu'ah jamu'ah ini menganggur jaksi jamu'ah wa masya'alalan orang gawe sopa Allah hu inikilah peristiwa hu inikilah sa'an sopa Allah ilmu dateksi pertolongan ilah bisro kecuali nyeneng no walitat ma'inalan suwaya seneng bihi iklan ilah imda sopa puluh buku mati-hati sirokabu lagi wa man nasru illa min indillah lan orang te pertolongan itu ilah min indillah kecuali sangin resahnya Allah. Inna wa sasani Allah aziz dan yudha sing agung hakimun terdha sing bijak uskur ilingo siro id yuho sikum nalikani ngrungkepi sopa Allah kuming siro kabe anung at ing rotongan bareng wis keok apa perang wis mesti ke keok ambe Allah gitu loh jadi mau nganggu rotongan paling gak ngantuk kan jantungnya gak cocok kan lumayan kan itu juga energi perhitungannya pengiran ngonten. Allah nulung ning kuwe anuat ing rasa ngantuk, amarasar karena dadi rasa aman. Amnan dadi rasa aman ning mate ing perkara kadola kang hasil apa malakum dadi sira kabeh nal kopi saking rasa wet. Nalika ape ditagi utang jam 8 awan. Paham ya? Lah kuwe nang redeg mulai bengi kan jantungmu ora kuat to, redeg kok jam 8 bengi nganti jam 8 awan. Iku malah rawan jantungan tetep ora iso nyaut, paham ya? Lah nek ape turu ora lumayan mesti ditagi tok jantungmu awet. Lho boten iki kan iso ditung secara strategi kan tak gede. Saling kowe ngalami satu peristiwa misalnya sesuk jam 8 pegatan. Misalnya bengi kowe ra turu blas, wis tetep pegatan jantung ngemru. Ada turu 2 blas sesuk kapane pegatan ya pegatan kok repot. Artinya turu itu bagian dari penyelamat, penyelamatnya. Jadi kowe ora usah takok. Iya to karepe pangeran. Wong yo turu karo ditulungi anggo tu. Turu-turu ya penting. Wong rata turu ya konsultasi dokter kan enam. Paham? Ini jenenge amnan mimma atolalakum minal khauf. Diparingi turu amnan krana ngrasa aman, ngekeki rasa aman, mimma ta ing perkara atolakan hasil apa malakum mesti sira kabeh minal khauf sanging rasa wedi. Pertolongan ning sanging Allah Ta'ala. Wa yunazzilu lan nurana sapa Allah lak alaikum ngatasi sira kabeh minas sama sanging langit ma'an ing banyu. Nah, yuta hira supaya nyucikna sapa Allah kemeng sira kabeh diiklam bang. Nyucikna menang hadas yang berapa hadas wal jinabat dan berapa apa? Jinabat. Wis kere, bingung, turu ya ju. Kaya bu santri-santri, radir ju, wis bingung sama jinab. Beberapa pusik. Eh, mengira ke seninnya nih, ngomong, payah, wis kere ju. Ju. Kan wis kere kecoba seneng rondo ayu matre. Ina-ina nih wong, wis kere dicoba seneng. Mulai kiri, aku seneng kiri, tu kiri, aku terbawa seneng rosu. Malah ni apa? Pangeran seni dengok. Lalu kan dinasti kelucu loh dia. Cerita kok iseng aneh-aneh penyakit sahabat tu dari Nabi Jabir nak. Bahkan soriful iman, yo iman yo ni lumayan. Maksudnya iman itu lumayan. Artinya seni ini iman tu. Kita terukennya tu ni rangaras jika ganjaran. Misalnya sampai neng kiamat tu gak orang. Ruhin masuk surga, satu, dia terbukti tidak berselingkuh dengan kuda, tidak berselingkuh dengan nopo jenenge sapi, tidak berselingkuh dengan kambing itu ndak. Mulane Sayyidina Umar ditakoki, ana sahabat khusyuk, konsultasi mbek Umar, ya Umar, saya ingin khusyuk. Tapi ana rong wedok iki ta. Jah. Padahal wani pantangan tenan, sumari ras kepi ibadah gara-gara wong wedok. Apa engkau ngalami itu ya Amirul Mukminin? Khalifah ditakoki ngono, apa engkau yang ngalami begi? Yo, aku manusia yang ngalami ngono. Sahabatnya tak kok kandani. Dan jenengan nate donga teng pangeran supaya itu dihilangkan. Wah, yo ora, aku seneng tetap sahabat tapi selamat. Lah kok saged? Lah aku ra dino mek watu ora ono nilaine kok akeh tunggale. Artinya kalau kita ndak ada sahabat dengan perempuan, kira dino ora prestasi lho. Tunggale kira dino mek watu, mek wedhus, mek. Kalau kita ndak punya sahabat dengan perempuan, kamu ndak zina itu ndak prestasi kan? Akeh tunggal. Enggak, sampai hingga detik ini masih orang yang hidung belakang, ayo ratau, terus ini gue ambil jaran. Kemudian manusia ditekir orang sahabat beda. Orang selingkuh, beda wedus, beda sapi. Artinya kita diganjar mergo zina, mergo wong sahabat ke orang. Mana kaya Mustafa barang itu seneng duwe, wong seneng duwe kok tetep ora korupsi wae. Lah ora seneng gak korupsi akeh to enggak? Paham. Itu sunnatullah begitu. Mulai dari Sayyidina Umar ya aku tetep seneng di sahwat. Tapi selamat. Lah maksudnya kok ngoten, lah ora di sahwat, iku ora diitung, ora diitung ganja. Kok diarani ganjaran kok ngempet nih. Lho boten iki ilmu tenan, temen dulu sing kitab-kitab salah. Biar jadi pelajaran bagi sampean-sampean. Bahwa ujiannya pangeran kita di paringi syahwat itu ibadah, karena kalau kita bisa mengendalikan ibadah. Makanya kalau nanti cerita tentang meriki tentang tafsir Munir Ibn Nawawi banten, nak wonten cerita mana? Harut Marut itu nama malaikat sing sok suci, paham gak? Harut Marut nama malaikat sing sok napa? Di sini protes ke pangeran, ya Allah. Manusia ini gendo-gendo, bisa enak itu jenengan angkat jadi khalifah. Penggawa ini selingkuh sih, no, semacam-macam. Ya benar dari pengirang. Dan manusia ya, pantas jadi khalifah. Tapi pantas kuloh dari pengirang. Wanah nu misal guru bihamdika nukat. Wah kita ini orang suci, ini orang tahu selingkuh. Ya, dari pengirang. Dari tahu apa yang tahu selingkuh, tahu sih. Ya banyak yang tunggal. Lepas sakit ya Allah. Dan kira dia nafsu. Akhirnya malaikat Harut Marut tak suci. Mungkin pun dijajal kalau dua nak, warang tiga nafsu. Mungkin pun dijajal kalau dua nak tunggu. Dalam tiga nak pas derah dengan orang tua orang itu aktif. Pangeran, dari kita cerita sekitar dulu. Buah fiktif, buah Israeliat, kalau ini kita cerita. Benda itu perbandingan. Akhirnya langsung diperkosa. Dari pangeran menu soal kecoba ngentah ini tahunan. Kue langsungan. Manusia wis nakal lah ngenteni tahunan. Kecelakaane ngenteni napa? Tahunan. Latihan berjuang lempet, Pak. Nak kowe langsung. Wah, pire sujud ya Allah, Pak, baru merasakan betapa beratnya jadi manusia. Mergo duwe nafsu. Akhire malaikat mau ngape balik nang aras, kepengin jadi malaikat meneh. Ape munggah ra iso. Tok tengah-tengah jadi lintang. Mulane wong Arab nak muni lintang jarak, iku lintang kok malaikat sing dadi gagal dadi napa? Malaikat. Cerita itu memang Israiliyah, tapi menjadi pelajaran betapa kita ndak itu karena ndak punya kesempatan. Mulane iki ora usah gedeng koruptor. Kowe ora korupsi mergo ora tau jabat. Bareng jabat Menteri Agama ya kan. Nah, urusan kaji ya kan. Bahkan pakar kriminologi ya kena krimi. Mereka tidak ada. Mulanya dari kandung Nabi. Kaya Mustafa ini orang jin, orang arah di biji ke pengiran. Orang masih ngejat. Mereka tidak menarik. Paham ya? Nah, kalau orang jin itu dihitung apik ke pengiran. Mereka menarik, bukan sih? Mau pulau pengaruh dua. Kalau tetap rasa lingkuh, presta. Enak kere, orang jelas ke sih. Enak kere, tunggal. Makanya di satu jual ini ngaji tenan. Di hadis itu ada sab'atun yuzilluhumu wa fi zillihi yauma la zilla illa billah. Ada tujuh orang yang nanti itu diiup-iupi ning arah. Ketika orang lain tidak ada yang begitu. Itu yang disebut kali Nabi napa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Yaiku wong lanang sing dijak selingkuh mbek wong wedok ayu menarik, tapi tetep wedi pengen. Iku istilah Nabi dijak. Wabel. Kowe apa selingkuh mbek wong ayu kan ndak pikiran ndak ngerali bayar. Iku dijak. Mulane contohnya Nabi sing top wong lanang dijak selingkuh wong ayu tetep ora gelem. Lah ora kowe ora gelem kan mesti bayar, mesti ngerayu, mesti ditolak. Kah artine ora mesti mesti pangeran kan? Jajal misalnya sampean malaikat polling. Kebanyakan orang ndak zina karena apa? Mesti ditolak, mesti bayar, mesti rapayu, macam-macam. Lha iku gak sentuk yupi pada pangeran tidak. Oleh gambaran nabi sebutin tidak. Warojulun taat bu imroatun. Orang imroatun tak ditambahi dengan nabi itu jamalin membuat ayu menarik. Fakol atau tetap ini, oh, tetap dia muni ini. Oh. Mulanya Nabi Yusuf diparingi derajat. Sa'omah ambek wong ahli setengah bahaya kok selamat itu prestasi. Setengah bahaya kan penuh tipu daya. Lha kok wali setengah akhirnya kata kok Nabi Yusuf selamat itu dianggap prestasi. Kok angel selamat tak lepas angel. Dan aku ketemu wong ahli ning terminal wong paling nakal yo nang arah selingkuh ning ter. Iku sak omah. Mulane ketika Nabi Yusuf diangkat dadi napa perdana menteri ini dari pangeran wakadali karena sisi muhsinin. Kenapa dihitung ihsan? Karena saat satu rumah dengan setengah bayar selamat tanpa bersih. Bersih. Nanti dari kajian Nabi sampai wanti-wanti lah ya kuwan naro jilun jimro asin. Jadi sampai uang tak omah ambil uang itu yang ramah. Uang ayu uang menarik apa ya apa. Nak ning terminal ning bis gue mesti rangga arah selingkuh. Gue didelok uang ayu. Ini nak tak omah. Dan Nabi Yusuf uang sibat tak omah tuh. Ini dihitung ya pengiran. Ya tidak, ya ada tambahan nih. Tidak, tidak. Kalau anak kaya gambaran yang sinetron, misalnya gambaran sinetron, antum cawe itu wayu, wanita karir, kartu ancek kak muan nari. Nah, sing lanang nggak mau super, ketunah biasa nih gambaran sinetron super, nopo. Nah, itu rajino ya kayak tunggal yang mesti tuh. Nopo bet? Nah, itu orang Nabi Yusuf tuh tidak. Posisinya nopo? Tidak, gak aneh loh, tidak selamat tuh aneh. Mana kira rasa GR perkara selamat ke Zino, orang tahu orang tani tidak. Makanya semua asumsinya malaikat niku salah. Ketika dibuktek nongol hari Maret gak lu, begitu juga Nabi Ibrahim. Ini yang cerita ada Israel ya. Nabi Ibrahim bingung. Nabi Ibrahim top-topnya Nabi, yang disebut Khalilullah, Khalilur Rahman. Itu masih kalah dengan logikanya Tuhan, masih kalah. Tenggene kitab-kitab tafsir sing ageng-ageng diterangaken. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut samawati wal ardh. Ketika Ibrahim diterbangkan yang alam malakut, ini tidak melaku-melaku bener. Warung-warung ana wong tukang mabuk. Ana sing tukang zina, tukang bikin kekacauan saling bu. Akhirnya pengiran takok. Him, cara kue itu api itu apa? Ya Allah, engkau memberi rezeki mereka, memberi nikmat mereka, penggawaannya selingkuh, bunuh saja. Ya, jadi pengiran, dituruti di padang. Lah itu, sing tukang mabuk, tukang jahat. Ya, pateni mawon ya Allah. Wes wala wali zaman, wala hasil, Ibrahim, tak wahyu, kan nyembelih Nabi Sinten. Ditakoki buat pengiran. Him, kau orang sebab kita akan nyembelih Ismail anak. Bukan ngerti gusti. Ya sembelih tuh. Mamang gusti. Mulanya daerah ini Yaumut Tarwiyah. Mereka Ibrahim memang mamangi perintah pangeran tak setan. Mulanya tanggal 20 daerah ini Yaumut Tarwiyah. Tanggal 20 dia mantap. Mereka dia mau ke pangeran. Hei. Zaman kau usul tak akan mateni wong tak mateni. Pelang-pelang aku usul buat ikar. Jawab Ibrahim nopo. Mergi iki anakku. Oh nak ngono kowe semangat ngongkon mateni wong sing maksiat. Ora krana gedeng maksiat, mergo ora anak. Lho tenan, sampean nak wong nakal ninggal, bocah ngono kurang ajar nabrak mobil. Jajal sing nakal iku anak. Ya Allah, sempurna Gusti. Jenengan moho pengam. Betapa manusia itu pasti tidak adil. Kowe ora wong nakal ora anak, bocah kurang ajar. Tapi nak anak. Ya Allah, Gusti, sepurannya singkat. Sama, sama-sama nakal. Tapi cara memponis kamu, beuh. Mulanya kaya-kaya singkali beru, angel, kan gedeng maksiat tenanan wangel. Artinya, dia ngukur. Jangan-jangan maksiat itu kalau terjadi di keluarga kita, kita tidak sebenci. Ini kita jadi pelajaran. Betapa nafsu kita, bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Nah, ya enggak dong, sampai misalnya santri busuk, roh wong katoan cekak, roh wong wong orang nganggu syariat Islam katoan cekak marifet. Nah, tapi nak iku adil, si toba nerokok iku panas. Sih itu. Artinya kan kadarnya beda sekali. Sing kita dipasut-pasut, no? Sing kita dikasih kesempatan. Hanya mereka sing kita keluar dan ini iku ra keluar. Nanti filmnya ada pengiran. Begitu juga Nabi Yakub. Nabi Yakub niku akhirnya terpisah dari Nabi Yusuf. Ini ku peristiwa sawise Nabi Yusuf disulit kelompok Yahudi. Walhasil nanti dibuang ning sumur dan sebagainya. Walhasil Nabi Yakub terpisah kalian Nabi Yusuf bertahun. Ini ku suatu saat Nabi Yakub ditakoki dening pangeran. Kowe roh kok Yakub, sebab apa kowe tak pisah mbek Yusuf, anak kesayangan. Ya wis ngerti Gusti ujane pangeran. Aku iki pangerane wong akeh, ya termasuk pangerane sapi. Nabi Yakub nate nyembelih sapi. Anake sapi pedhek. Niku sengarepe ibune. Woe ibu enak. Nabi Yusuf ra Nabi Yakub ra ana isi sapi, nah pangeran ora. Artinya dari pengiran dihitung dan penderitaannya apa? Terus malah sapi runtuh. Ya Allah, meskipun Nabi aku kesayangan jenengan, tapi saya sakit sekali dipisahkan dengan anak saya di depan saya. Pokoknya jenengan tetap harus menghukum Nabi Sinten Yakub. Akhirnya Nabi Yakub dikasih sanksi, pisah dari Sinten. Makanya terus kemudian itu menjadi hukum fikih. Sama tak ada yang ngaji-ngaji fikih. Enggak boleh menjual anak sapi tanpa ibunya. Jadi atau ibunya tanpa anaknya terutama ning umur-umur isih menyusu. Ya lebih sepeke kan ngoten. Meskipun cara transaksi dianggap sah, tapi itu kan termasuk kategori yang dilarang. Tidak. Kayak hewan kok pisana sak enake. Ini harus jadi pelajaran. Betapa cerita-cerita gini harus menjadi garis. Akhirnya Nabi aku sadar, ya aku tahu sembelih. Anak sapi ini ngarepe kok paling tidak itu dipisah ya. Secara hukum pri kehewanan harus nopo nopo tenung tenan itu kan betapa Tuhan karena Tuhan itu rahmannya itu ya likul lisan bukan hanya kepada manusia. Makanya Nabi itu kalau bikin aturan yang belah itu ketat sekali. Kalau nanti mikir kenapa Nabi itu setiap ada tahiyat Islam itu mesti kan wedhus poe ya wedhus nopo pedus yang gede, yang sentuhnya coplok. Ini aku kurang-kurangan, sama kalau baca di buku-buku atau apa pemburu-pemburu yang sah, yang legal itu saja aturan berburu tidak boleh nembak harimau yang kecil atau apa karena takut nanti tidak reproduksi ulang. Jadi andaikan dalam Islam wong oleh korban pedus cile atau pedes cile, nanti ditakutkan bibitnya ha? Tapi kalau sudah seumur poel, artinya sudah pernah memberi turunan. Wes menyumbangkan populasi. Paham ya? Makanya di sembilan tidak apa-apa. Itu saya gede, secara saya saya gede. Itu saja secara perikehwanan tadi Nabi nak ngendikan sampai ngendikan dewi. Wa iza inna woha katabal ihsan likul lise'in. Fa iza dabah tumfa'asilu zikha. Wa yuhidda syahfro tadi. Ya? Wong iku nak nglakoni apik ning apa wae termasuk saat menyembelih. Saat menyembelih kudu petone lan biar mempercepat rasa napa sakit. Itu makan Nabi itu karena itu tadi diceritani peristiwa-peristiwa sing dialami kados Nabi sinten ya. Mane sakit ya Allah hati saya karena anak saya dibunuh disembelih Nabi Yakub di depan saya. Dia harus menanggung sakit yang sama kayak yang saya alami. Akhirnya Nabi Yakub dicoba waktu itu. Ibrahim ki ngoten, plang-plang kon mateni mergo ora ana. Anake ora mentor. Ini zaman presiden sapa tegakkan hukum. Bareng nakal anake dhewe mubang-mubang. Di penjarane ngenteni bapake gak presiden. Padahal anak bapake ngerti anake bedik mulai bisa. Tapi wong liya tegakkan hukum. Mbek anake dhewe tegakno. Anda ini serah presiden gak jabat lagi kecekel. Nah, di sini aja nakal ya itu. Artinya tidak gampang. Makanya kita harus mikir. Partai gak sama. Kecurangan partai harus diusut. Maksudnya partai dia. Nah partai ini dia rasa apa? Artinya betapa kita ini pasti tidak. Mana kancah kulo tak tak ada nih menunggu ibu. Kulo nunggu kancah dia. Iya kancah angkatan kulo do latihannya. Niku nak santrine putri candal mecahno gelas niku dia. Mergo dari gawane gelas sak enake mari pet. Ngono pintu lung ya ilmu awake rong dino candi aku. Tak kuwi ora tak amuk gelas regane iki. Gelas yo tuku 10.000 untuk sak karung kok. Gelas. Apa sak ki ngamuk perkarane ora perkara gelas pecah si loro. Wis mecahno gelas elek. Kowe ra seneng. Jajal sing mencana cahayu sing kowe seneng pian mulai ngamuk. Kowe iso ngamuk cahayu kok. Gak apa-apa mesti spontane wong sih. Berkumpul ra iso terdiri wong lanang ra iso ngamuk wong ah. Wong ah. Jadi nak ngono dek centak ora karena mencana gula, wis mencana gula ta elek. Lha iku eleke ora dicebut. Lho kowe iso ngamuk, misale ana tamu melarat. Salah, gua amuk iso. Nak bertamu sing sopan gini ki wae jam turu jam isti, jajal sing tamu bupati, go duwe. Terima kasih, terima kasih. Oh jame yo podo jam istirahat. Sing sito ada jamu perkara jam istirahat, sing sito gak di. Sing beda nopo. Gue ora usah munak, pengen tara kula iki biasa. Lho kula tenan kula iso buktekno tenan. Kula nak ditamani jam turu nggih ra gelem tenan. Kula nate wonten utusan bupati, Gus bupati kalau njenengan woe nak jantungnya semua, bupati jenderal peta harus dilatih, kalau tidak ya kita akan begitu tadi jadi ngamuknya berkara wis mecano gelas campur ya lana ngono Ibrahim matutno mateni ora krana maksiat tok wis maksiat ora anak ora anak muga anake yo pikir itu bukti betapa rohnya Allah betapa adilnya itu hisab semua. Mulane ngendikane Nabi, sing iso ndisiki swargaku iku mau abdin mamluk. Budak sing dinyiliki. Kok kadhi Nabi dadi nabi kadang nggih risi, artine risi ngaten. Ya Allah, sinten sing mlebu swarga sak luwih dhisik timbang kula. Wong kula nuna. Jare pangeran ana mak abdin mamluk. Budak sing dinyiliki. Tidak mudah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam keadaan kita terdiri dari budak. Wis kere budak di sio-sio, diidak-idak, di bahkan miliki awak dhewe ora iso. Iku kok tetep seneng pangeran ngubune suwarga luwih dhisik timbang para. Nabi cek ana sing ngurmati, sing nyucuk, sing wani mati. Lan kula sering cerita teng buku kula niki cerita religius. Kula nu nganti sakniki paling seneng teng pasar, nganti sakniki. Kula nu nak roh pedagang, tiyangin lugu namung buka dagangan sak nopo misak-sak nopo-nopo cara memiliki sak tikar berarti orang ewu tolong ewu tetap syukur mereka orang awam berarti tolong ewu itu syukur mereka punya Tuhan yang sama dengan kita dengan uang 3.000 dia bisa syukur kita yang bisa moco kitab yang opera mesti bisa syukur dengan uang nopo 3.000 dia lebih pinter ketimbang ibu syukur kalau pandan anak kalau memiliki itu lagi orang-orang kayak itu nanti masuknya swarga luwes dhisik timbang kita tapi kalau pulau kan enak penumpak mobil ketepka, butuh ngatur-ngatur topa, kan mesti kira-kira gelem. Tidang tipe itu ngandel lah. Lan kula jadi kiai termasuk orang yang sebisa mungkin sak kadarnya itu. Karena masih banyak orang yang menerima Tuhan dengan keadaan yang begitu. Sama-sama ya Mbak Allah, kenapa dia bisa menerima Tuhan dengan keadaan begitu? Berarti mau tolongnya, uritnya begitu. Menerima Tuhan, syukur. Kita yang dihormati, yang dihormati, yang kurang apa? Nabi sendiri ngaku orang-orang kayak itu surganya lebih dulu dengan Nabi. Abdul apa? Mamluk yang dimiliki. Mulanya Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang nanti ditawani pangeran. Ya Muhammad, ikhtar li nafsi. Akun ta rasulan malikan an abdan rasulan. Am abdan Nabi ya. Mas Bewan milah untuk pangeran. Itu Nabi dikawal Jibril dan Mikael. Mas Pangeran ngongkon milah kue, jadi nabi campur rojo. Wis nabi cek rojo, kaya Sulaiman nabi dah. Utawa nabi tetap budak. Ya nabi tapi nasib pun kaya nopo budak. Ya budak, ya siapa diusir macam-macam. Terus Jibril, cara saat ini ini ku memberi isyarat. Fa'asa ro Jibril antawadok li rogi. Sama yang boleh hitung Musnad Rahmat. Fa'asa ro Jibril antawadok li rogi. Makin sopan. Ketika Nabi memilih dilihat Jibril, mas yang tahu, tak. Akhirnya Nabi balik tartu abgan. Jadi Nabi akhirnya, aku jadi budak sing Nabi. Tenang, nasibnya Nabi kok budak. Nabi warna loro Nabi Muhammad. Diusir Abu Jahal, aku lah teman sang kok habasah diusir mana. Teman sang yang habasah sangnya diusir mana. Nabi istirah tepat atau Madinah tak. Nabi istirah ke Madinah itu istirah ketiga, paham ya? Pertama hijrah ilal habasatil pula habasatil sania uang diperlakukan sangat tidak urus hormat diantemi waktu macam barang ke Mekah yang nanti di embargo gak ada saluran makanan nanti Nabi akhirnya mangan dedau Kowe nasibe nabi kaya bu. Karena pilihannya bu. Kok kepen nang swarga awal. Mane to ben jarene iki tak pitah. Sing swarga paling gurih Nabi Sulaiman. Mergo donya niku cara pepatah kang ngoten halal ku hisab wa haram ku iqab. Donya ku halale dihisab, harame dicet. Halale luwe dihisab. Apa meneh haram? Halal ku hisab wa haram ku iqab. Lah Nabi Sulaiman donyane akeh. Hisabe agak barbar. Mulane iso dicem Mustofa Rogen teko sing dihisab ra. Sing dihisab beneran. Niki cerita, biar sampai jadi pelajaran. Betapa hikmah-hikmah yang ada di kitab-kitab menjadi pelajaran. Kita gedeng ahlul maksiat. Itu tidak murni karena maksiat. Tentu karena itu tidak keluarga kita. Ada usul, tindak tegas pelanggaran dalam pilkada. Mergo yang melanggar musuhnya. Nah, yang melanggar anak gue ya biasa. Lalu kalau akan ngelorong itu, yang lo termasuk ulama paling buatan hati ngelorong itu. Kalau kadang kita ngelorong itu, ya, tonggol. Kusinan buat nanti negur tiang, negur bi, tapi aku batin ku orang, aku muka anakmu ya, aku tegur batin. Wah, aku tuh nggak mau anak lah. Dan ini harus jadi pelajaran. Ternyata dari kita itu sak besarnya Nabi Ibrahim saja itu dibegitukan sama Tuhan. Dan ternyata kayak semangat wingi-wingi awan mata ini mergoiku orang anak. Jadi kalau lagi ketemu Kristen. Ketemu orang Kristen, jadi ditekdir anak pacaran di Kristen, misalnya kuliah. Orang dungo terpakai, Allah mahdiya ya Allah, mungkin kita hari ini hidup. Ini gede, saya ini didunga. Dari konco pulau santri, wadah santri khusus, konco pulau itu santri khusus cerita. Ini gus, angan-angan bener jenengan. Pulau nak delok bus, jos bus. Ini gue tak tenang, kafir harbi. Ini nak delok bintang Titanic, sawangan ini gak harbi. Lu podo-podo kafir, ketok ketok kardine ketok. Oh. Ya to sing ngati tempri iki, lho britne ketok kardine to. Mergo ar. Kowe ro Agnes Monica ketok Kristen iki to. Jajal Kristen sing tanggam, nak ra ketok Kristen. Tapi kenapa Kristen sing artis ra ketok? Mergo artis kuwi ana unsur nafsu, nak tanggam ra unsur. Jebule ngono wae, manusa mung mbleh. Ya gue bawa sendiri gue tetap gedeng gue tenang nak wanitenan zaman nak asli gedeng gue tenang salah gue apa tapi yuk gedeng tengah yuk gedeng tengah lah ni gue asli nganti nganti nak gue paham ni motor nanti gue jadi gue jadi tahu tapi tenang wali dibalan hilang no topo awo angkum saya ni siroka berit sah setan ing pengriduan setan was was tak gue terkecil was was setan ilaiku maring siroka. Ketika sahabat wis kere jek junub. Iku setan ngridu ngeten. Bi annakum laukuntum alal haqqi ma kuntum dzum'a muhtisin. Bi annakum lan sak temne sira kabeh laukuntum lamun ana sira kabeh iku alal haqqi ing atase kebenaran. Ma kuntum mongko ora ana sira kabeh iku dzum'a iku wong sing ngelak kabeh. Muhtisin atur kabeh kabeh. Sawal musyriku ora karete ora-ora wong musyrik alal ma'i ing atase ba. Jadi buaran sahabat keadaan yang nonton diri juga tanwa gue pun mesti salah. Nyatanya wong musyrik enak-enakan di banyu, gue serat di banyu dia junub bah. Ibu bukti nak gue orang benar. Ibu terus wah-wah nonton gue dibuat di pangeran lewat anak ibu dan waliat kita lan supaya kunci sopo Allah atau nekat no sopo Allah memberi ketabahan sopo Allah. Ya bisa dikisinya kayak ketabahan sopo Allah ala kulubikum ngeker banget kayak ketabahan. Yang atasi hati siro kabeh, bil yakini kelan yakin, wa sobrilan sabar. Wa isab ditalan neguh na sopa Allah di, ngukuh na sopa Allah di sebab anane udan. Al agama yang kira-kira dalamaan. Antasu kau yang tak kepleset apa ikhlas dalamaan firromani yang dalam debu atau yang dalam apa? Ini debu. Ya wawu singkat di sekolah terangakan. Wais orang anggup but lemahnya panas. Mesti melakunya kesusu. Wais kesusu kere rapati duit, rapati mangan. Iku rawan ti. Tibur, pak. Semono grogi berkoros junub barang waduh seloro kapen. Itu finalikane maringi wahyu sopor buka pengiran siro ilal malaikat maring malaikat. Allah di narupane malaikat amat dagang ngekei kekuasaan sopo Allah, ngekei pertolongan sopo Allah di himpunan malaikat al muslimin dan berobro Islam. Allah ngekei wahyu ani satu meningsun, ayat ani seksi satu meningsun maakum serta ni siro kapen. Bil awni kelam nurungi wanasi dan seksi nurungi. Fasab itu mongko apa jenenge netepno sira kabeh, netepno memberi ketabahan sira kabeh alladzina amanu ing boro-boro sing iman. Bi anati kelawan nulungi tafsiri lan lubunge. Sawu iki bakal numibano ingsun fi kulubil ladzina kafaru ing dalem boro-boro atine wong kafir aku bae ngrasa wedi ayo khofat iki sing ngrasa wedi. Fadribu mongko mukula sira kabeh faqal ana ing boro-boro sira ayo ruhus. Wa tribu lan ruhus manane sira ayo wa tribu lan mukula sira kabeh ing saking kufar kula fanane ing saben-saben triki. Atrofaliaten kekse biro-biro pucuke driji. Atrofaliaten biro-biro pucuke tangan warisleni lan pucuke napa iki. Lah niki sing kula critakno. Pakana mongko ana sapa arrojul wong lanang iku yak siji nejo sapa rasul durba raka batil kafir ing ngetok gulune wong kafir. Fatah tutu mongko gugur apa ndas raka batil kafir kok gra yasila. Sedurunge ento tumeka ilahi maring kafir apa sefuhu apa pedange wong. Dadi apa diketok sugel dhewe. Waromalan balang sapa kanjeng Nabi mung kufar sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikop dosen kelawan sak napa jenenge? Sak cakupan cara mriki napa? Sak gegeman. Minal khaso saking lebu. Falam yakko mongko ora tetep sapa musyrikun, sapa musyrik illa dakhola kecuali manjing. Fi ainaihi dan ripat lorone musyrik ingga saking khason apa seun apa perkara. Fahazimu mongko kalah utawa fahazimu mongko kalah sapa musyrik. Iku ketok nak pengiran terlibat. Wong sak gegemane napa? Sak gegemane lemah iso ngenai wong kafir sedang sedang. Dzalikal azab te mongkon-mongkon siksa al-waqi ingkang tumibo bihim kelawan kufar iku bi annahum lan satan kufar kusyaku wa. Padha nentang sapa kufar kala putri sing nentang sapa kufar Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa man tisabani wong yusakillah iku yusakillah niki ro amri iki. Nentang sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Fa inna Allah mongko satan ne Allah sadi iku iku kuku banget nyeksan. Lagu maring ikilah man man sing yusaki. Zalikum de mongkon mongkon adab fazuku mongkon cipono sira kabeh adab ayyuhal kufar fi dunya ing dalam dunya. Wa anna lil kafirin lan satam ne iku kedue wong kafir fil akhirat ing dalam akhirat adab benar apa ana siksa neraka. Ya ayyuhal ladzina amanu eling eling wong sing iman idza laqitum nalikane ketemu sira kabeh alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir zahfan hale apa berkelompok. Musamina hale berkelompok kafir. Karena hukum kaya-kaya dunia kufar likas rotihim karena aki kufar ya sabuna iku podo lunggu sopa kufar falat walu mongkojo mungkuri siro kabe yang kufar alat bareng bura-bura jubur munhazimina hale mire kabe waman desapani wong iwalihim mungkuri sopa man yang kufar yoma izin yang dalam jinane perang yoma likohim dikese dino percampurane perang atau ketemu wong kabe duburau yang dubureman wong sing lari tunggal langgang maksudnya melayu berbalik nih. Ila mutaharifan kecuali niat bergabung mun atifan mesti bergabung likitalin utawa kecuali napa rekayasa utawi taktis niku ila mutaharifan kecuali melayu sing krana taktis perang maksud e likitalin bi ayurihum gambaran to ngetokno sapa wong gum ing kufar alfarro ta ing melayu tapi masih datar hale muk dadi taktis perang turi rekayasa perang wa hale teman yuridu ngarepno sapa man alkarro ta ing nyerang wong kafir au mutahayizan utawa hale ingin bergabung mundhum mandhese bergabung ila fi'atin maring kelompok jamaatin lan muslimin kecuali mlayune iku mergo niat bergabung mek satuane itu ndak apa-apa ya stan jitu kang amrih njaluk pertolongan sapa wong biha kelawan fi'ah wong sing mlayu kok perang tanpa alasan sing jelas termasuk alasan yang diperbolehkan itu ingin bergabung mek pasukan nak wong ngene iku faqad ba'a mongko teman-teman bali sapa man rosi atik se bali sapa man digodhog dene kelawan kemurkaan minawoi saking Allah wa ma wa'ute panggonane man iku jahanam mun rokok jahanam wa bisal masir lan kuwi elek banget apa almasiru gun bali almarju atik sing gun bali ya tena wa hadza utawi iki ku maksudun den tertentokno bima lan perkara ing dalam ya dit nalikane ora tambah sapa al kufar wong kufar ala di fi ing atase sfar falam taqtuluhum walakin nafuha qatalahum ketika perang Badar wong Islam menang padahal wong kafir jumlahnya banyak iku falam taktuluhum mongko ora mateni sira sahabat gum ing kufar di Badar ing perang Badar kowe iku ora mateni wong kafir bi kuwati gum sebab kekuatan sira kabeh sahabat tapi walakin nawahan apa qatala tetapi nuti Allah qatala gum sing mateni sapa wa gum ing kufar binasrihi kelawan pertolongane Allah iyakum yo ing sira kabeh wama romaita id romaita walakin nawah roma wa marometalan orang balang sira ya Muhammad li Muhammad ayyunal qaum ing boro-boro mripate kaum. Isrometan alikane balang sira bil khatwa kelawan brigel watu cilik ini, watu sing cilik. Liana kapan krono sak temene sak genggeman minal haso saking krikil. Iku layam nak uyu ra iso ngebak ya apa kapan minal haso uyu nal jisi ing grogro mripate tentara Al-Kasiri ingkang akeh. Dirom ya tiba sarin kelan galangane manusia. Ing sak gegeman wong kafir kena kabeh iku mohal. Lah kok ora mohal mergo walakin nawo Roma. Tetapi ini saat temennya Allah Roma yang balang sopok Allah bi iso di dalika kelawan nyampe no mengkono-mengkono haso ilah dimaring kufar falang lampai sopok Allah dalika yang mengkono-mengkono ikilah kotlu maksudnya kotlu kafirin mata ini wong kafir liak garo supaya ngalah no sopok Allah al-kafirin nak ngurup-ngurup wong kafir jadi ini balik yang cerita wau nganti Allah mutus ngelawan kelompok Abu Jahal ben ketok keterlibatannya pengen kau nak menang ambil kafilah dagang akeh tunggal tunggal. Wali belialan sebuah ngeke ujian sopa Allah al-mu'minin yang kira-kira mu'minin itu sangi Allah balaan ujian atau antikasi pemberian khasanan yang bagus. Wati balaan khasanan al-honimah al-honimah. Inna wuhai saktamni Allah usami uniku dasing midang ngerti aku alihimah yang kira-kira pengucapai kufar atau mu'minin disamini. Alimun itu dasing birso. Li aku alihimah yang kira-kira pengucapai mu'minin mau ngeke alimun yang birso bi akwalihim kelawan piro-piro tingkae mukmin. Lailikum temen kono mukono coba hakon hakuan nawu halan saat temen awu muhinu kayak dil kafirin. Iku zat sing ngapesno. Hemut ibu kayak dil kafirin. Tegese sing ngapesno rekod hanya wong kafir. Iku lo terus nongin ini tak pakai. Intas taktiku fakoh dija aku mulfatah sing wingi. Ini yang pun salah makna. Intas taktiku lamun jaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Mpun amanah ini yudho wong ngoten banjen. Kau kata sing salah makna nggih maksud nyongkon niku njaluk kemenangan niku mboten. Intas taktiku lamun njaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Ayu hal kufaru he pira-pira wong kabeh. Tatlubu tegese golek sira kabeh al-fatha ing keputusan kebenaran. Ayil qadha tegese keputusan kebenaran. Haitsu qala sekirane ngucap sapa Abu Jahal sapa Abu Jahal mingkum sangi sira kabeh. Niki ngucape teng Astaril Ka'bah. Kalian nyekeli Astaril napa? Ka'bah. Niku malam sebelum perang. Abu Jahal ngukur kebenaran nganggo ngeten. Allahumma ayyuna kana aqto alir rahim wa atana bima la na'rif fa'atin bil qodat. Allahumma do'a ayyuna te dine kita iku kana ana sapa ayu ku aqto alwe mutus li rahim maring rahim. Wa atana lan kami sapa ayuna ing kita bima lan perkara la na'rifu kang ora ngerti kita fa'atin bil qodat. Mongko ngrusakno panjenengan ku ing man. Peng ayu algotat yang sesok ahli bu, jadi saya ngerusak apa panjenengan bu emas dari kemarin perkor. Jadi malam sebelum perang Abu Jahal tang pinggir Ka'bah mengisi gusti sesok yang salah kudu jenar pasai. Mari mulai Abu Jahal yuk bento, gak ukuran di sing salah sesok jenar pasai. Dah jalan dia mati tenan, dah akhirnya malah ketor kan, dia nopo salah lagi sing hari itu. Semenjak itu kejelasan kebenaran nampak. Fakat jaa mongko teman-teman teko kuming sira kabeh apa alfasku kejelasan kebenaran. Ayul qadha tegese keputusan kejelasan kebenaran. Biha lagi mantelan rusake wong wa kang timan kadhani ka koyo mengkono-kono atau alir tok. Lah wa timan ya Abu Jahal wa mang kutilan apa? Ma, cara sak niki nggih senjata makan tu tuan. Dene gawe ukuran dhewe, ukuran itu dia yang melanggar sendiri. Bahwa temanu Abu Jahalin Abu Jahal manan wong putih lakang dan pateni sopo man maru semertani Abu Jahal dunan Nabi Rakok Kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa intan tahu lan namun mendo siro kabe anu kufri sangin kekafiran wal harbi lan perang nak kue mendo sangka perang bahwa mengkoti mendo iku khairun wa abdik lakum kecuih siro kabe ini sari ati isyak wa intau dunau namun baleni siro kabe li citalin Nabi maring merangi kanji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yo na'ud mongko baleni insun perang lah, perang ada perang ya perang meneh. Linasrihi krana nulungi Allah alikum ing ngadepi sira kabeh. Walan tuhnia angkum fi'atukum sai awwalu kasiros. Lan ora bakal iso nolak angkum sing sira kabeh apa fi'atukum kelompok sira kabeh jama'atukum tisik kelompok sira kabeh sian beber pisan. Tatfa gesera iso nolak. Kelompok kalian yang banyak itu tidak bisa menghalangi kemampuan Allah, kekuasaane Allah. Walau kasiros senajan to akeh apa fi'ah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Sebagian diroah wa innallaha ma'al mu'minin. Dan saat temennya Allah serta nebira pro mu'min jika diri inna klan kasro inni asli inna klan kron isli inna wa inna woha wa fatsi halang fatsa inna wa anna woha ala takdiri lami yang atasnya nebira lam jadi walau kasurat wa anna woha takdiri semudi wali anna woha dan kron saat temennya Allah ma'al mu'minin serta nebira pro mu'min.